Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini pertemuan yang ketiga dari kajian atau daurah kitab Bidayatul Mutafaqqih, dan kita insyaallah ini masuk pada bab al-mashi 'alal khuffain. Bab mengusap al-khuffain, kedua khuf. Ya. Masalah ini, masalah mengusap kedua khuf ya atau kedua sepatu, ini bagian dari usul ahli sunnati wal jamaah, bagian dari prinsip ahli sunnati wal jamaah, yang mana para ulama ahli sunnah mereka memasukkannya ke dalam perkara prinsip ya. Kenapa? Dikarenakan dalam hal ini ahli sunnah menyelisihi mereka-mereka yang menyimpang ya, dari kalangan Syiah Rafidhah, yang mereka tidak memandang disyariatkannya mengusap di atas khuf ya. Nah, kemudian masalah mengusap di atas khuf ini, kalau dia terdiri atau terbuat dari kulit, maka tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang disyariatkannya ya. Namun apabila itu tidak terbuat dari kulit ya, misalkan terbuat dari karet ya, atau terbuat dari kain, nah ini terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama, tapi jumhurul ulama memperbolehkannya ya, jumhurul ulama memperbolehkannya sebagaimana diterangkan oleh Syekh Nur Ibn Sya'lan hafizahullahu taala ya. Kemudian selanjutnya kita baca bab al-mas'al al-khuffain wa fihi thalathatu dhawabit. Pada bab ini ada tiga ketentuan. Ya, pada bab ini ada tiga ketentuan. Dhawabitul awwalu, ketentuan yang pertama, syurutul mas'i 'alal khuffaini thalathatun. Syarat mengusap di atas khuf itu ada tiga. Ya, syarat mengusap di atas khuf ada tiga. Jadi diperbolehkannya kita mengusap sepatu ya, atau yang semakna dengan itu, seperti misalkan nanti ada pembahasan jawrubain, nanti insyaallah kita akan sedikit detailkan masalah ini. Jadi syarat mengusap di atas sepatu itu ada tiga. Yang pertama, lubsuhuma ba'da kamalit taharatil ma'iyyati ya, memakai keduanya setelah sempurna bersuci dengan air. Memakai keduanya setelah sempurna bersuci dengan air. Maksudnya apa? Maksudnya orang itu diperbolehkan untuk mengusap di atas khuf apabila sebelumnya dia telah bersuci menggunakan air. Ya, bukan bersuci dengan menggunakan selain air ya, seperti misalkan tayamum. Nah, dikatakan telah sempurna memakai keduanya, memakai sepatu setelah sempurna bersuci dengan air, seperti misalkan dia berwudu ya. Kemudian misalkan dia mandi dan dia telah sempurna bersucinya. Dan kalimat sempurna bersucinya ini agar supaya difahami bahwa ketika dia mencuci kaki kanan saja, belum kaki kiri, maka tidak boleh dia memakai sepatu kemudian setelah itu dia mengusap di atas sepatunya. Tidak diperbolehkan. Jadi harus sempurna dalam artian dia betul-betul sudah selesai di dalam bertoharah. Seperti itu ya. Dia sudah mencuci kaki sebelah kanan, dia sudah mencuci kaki sebelah kiri, kemudian setelah itu baru dia memakai sepatu. Nanti kalau pas dia batal, dia boleh memakai khuf. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua, satruhuma li ghalibi mahallil fardhi. Ya. Penulis mengatakan satruhuma li ghalibi mahallil fardhi. Kedua sepatu itu menutupi sebagian besar area yang wajib dibasuh. Ya. Sepatu itu menutupi sebagian besar area yang wajib dibasuh. Ya, yang dimaksudkan area yang wajib dibasuh adalah kaki sampai mata kaki. Ya kan? Kaki sampai mata kaki, dari ujung jari sampai mata kaki itu kan wajib untuk dibasuh. Maka khuf atau sepatu yang dipakai yang setelah itu boleh untuk diusap bagian atasnya, ya, ini dipersyaratkan harus menutupi sebagian besar area yang wajib dibasuh. Nah, persoalan ini adalah persoalan yang di sana ada qaul yang lainnya atau pendapat yang lainnya yang mereka mengatakan harus menutupi semua area yang wajib dibasuh. Apa perbedaan menutupi sebagian besar area yang wajib dibasuh dengan menutupi semua area yang wajib dibasuh? Perbedaannya adalah manakala di situ ada sepatu yang robek. Ya, ada sepatu yang robek, ada sepatu yang sedikit bolong. Kalau yang diterangkan oleh Syekh Wahid bin Abi Salam Bali ini dan juga ulama yang sepandangan dengan beliau, itu masih diperbolehkan untuk dibasuh, ya. Masih diperbolehkan untuk dipakai kemudian untuk diusap di atasnya. Maksudnya seperti itu, ya. Tapi menurut pandangan yang lainnya tidak diperbolehkan, ya. Menurut pandangan yang lainnya tidak diperbolehkan, tapi harus menutupi keseluruhan, ya, anggota tubuh atau area yang wajib untuk dibasuh dari kaki tersebut. Nah, apa yang dinyatakan oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali hafizahullah taala ini dasarnya adalah alasan bahwasanya pada masa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyinggung tentang sepatu yang robek. Padahal kondisi para sahabat itu kan sering mengadakan perjalanan jauh. Dan perjalanan jauh mereka itu kan perjalanan pakai kaki. Ya, betul-betul jalan safar yang jauh dan memungkinkan akan robek sepatu itu walaupun sedikit. Ya, demikian pula kondisi para sahabat tidak semuanya orang-orang kaya. Ya, sehingga kondisi padang pasir yang panas kemudian dingin, ya. Kemudian kondisi mereka yang tidak kaya, tidak ada aturan yang menyinggung masalah itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya seandainya ada sedikit yang robek itu tidak masalah. Yang penting sebagian besar area yang wajib dibasuh itu sudah tertutupi oleh sepatu tersebut. Baik, ini penjelasannya. Kemudian syarat yang ketiga, toharatu ainihima. Toharatu ainihima, zat dari kedua sepatu tersebut suci, ya. Artinya keduanya dalam keadaan suci. Mungkin ini penerjemahannya bisa lebih ditepatkan, yakni keduanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keduanya atau zat keduanya adalah suci, gitu ya. Zat keduanya adalah suci, atau boleh keduanya suci, gitu ya. Keduanya suci, ini yang ketiga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kedua sepatu tersebut tidak berasal dari bahan yang najis. Maksudnya seperti itu. Kedua sepatu tersebut tidak berasal dari bahan yang najis. Satu contoh, misalkan tidak terbuat dari kulit babi, tidak terbuat dari kulit anjing. Ya, karena kalau terbuat dari kulit babi, terbuat dari kulit kambing, berarti bahan yang digunakan untuk membuat sepatu itu bahan yang najis. Ya. Adapun apabila sepatu tersebut terkena benda najis, ya, seperti misalkan terkena kencing, maka itu tidak masalah. Ya, cukup dibersihkan saja, kemudian dia bisa mengusap di atasnya. Jadi yang dimaksudkan toharatu ainihima, keduanya itu suci, bukan keduanya itu terkena najis, ya. Karena kalau keduanya terkena najis masih boleh untuk diusap. Berbeda kalau keduanya terbuat dari bahan yang tidak suci. Ini seperti diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Toha dalam kitab Asyarahus Saghir, syarah dari kitab Bidayatul Mutafaqih. Kemudian adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, mubtilatul mashi 'alal khuffaini thalathatun. Pembatal-pembatal mengusap di atas dua khuf itu ada tiga. Ya, jadi apa saja yang membatalkan mengusap di atas khuf? Ya, yang pertama al-hadatsul akbaru, hadats akbar. Yang pertama al-hadatsu al-akbaru, hadats akbar. Ya, artinya ketika seseorang itu memakai sepatu, ya, kemudian dia mengusap di atas sepatunya menjadi batal, tidak boleh mengusap lagi apabila ada hadats akbar. Seperti itu, ya. Jadi mungkin kita perlu gambarkan orang yang memakai sepatu itu, dia berwudu. Dan berwuduk sempurna, setelah itu dia pakai sepatu. Dia pakai sepatu, kemudian pas pakai sepatu, nanti kan dia batal wuduknya. Nah, pas dia batal wuduknya, dia berwuduk. Nah, pas dia berwuduk, dia gak perlu lepas sepatunya. dia cukup mengusap sepatunya, di bagian atasnya. Nah, kapan dia tidak boleh lagi mengusap, gitu ya? Kapan dia tidak boleh lagi mengusap? Kalau dia mau berwudu, dia harus lepas sepatunya. Kapan itu? Jawabannya, apabila yang pertama al-hadatsul akbar, dia mengalami hadas besar. Ya, mohon maaf, misalkan seorang wanita, ya, seorang wanita dia memakai khuf, kemudian setelah itu dia haid. Dia haid, nah, maka berarti batal. Ya, misalkan kok nanti dia itu sudah selesai haidnya, dia mandi, tidak boleh dia mengusap sepatunya. Gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah hadas akbar. Atau misalkan seorang laki-laki, mohon maaf, misalkan dia janabah, dia pakai sepatu, kemudian dia janabah, ya tidak boleh bagi dia untuk mandi, kemudian bagian kaki disisakan diusap, tidak boleh. Kenapa? Karena mengusap di atas sepatu itu bagi diri dia sudah batal, disebabkan adanya al-hadatul akbar, hadas besar. Kemudian yang kedua, inqidha'ul muddah, sudah selesai batas waktu yang ditentukan, ya, sudah selesai batas waktu yang ditentukan. Berapa batas waktu yang ditentukan nanti kita akan bahas pada dhobat yang ketiga atau ketentuan yang ketiga. Jadi apabila selesai batas waktu yang ditentukan, maka tidak diperbolehkan lagi bagi dia untuk mengusap di atas khuf, ya. Misalkan dia mengusap di atas khuf dalam batas waktu yang nanti akan dijelaskan. Nah, setelah selesai, kemudian dia batal wudunya, lalu dia ingin ingin berwudu, atau mungkin saya sederhanakan, setelah waktu selesai kemudian dia ingin berwudu, ya, tidak boleh bagi dia untuk mengusap sepatunya. Dia harus melepas sepatunya, kemudian wudu, lalu dia basuh sepatunya sebagaimana keadaan saat dia tidak memakai sepatu. Ini ya. Baik, kemudian pembatal yang ketiga, khal'u al-mamsuhi alaihi, melepas sepatu yang dia pakai. Melepas sepatu yang diusap, mohon maaf. Khal'u al-mamsuhi alaihi, melepas sepatu yang diusap. Jadi sepatu yang diusap tadi itu dilepas. Ya, maka setelah itu saat dia berwudu, dia enggak boleh untuk mengusap sepatunya lagi, enggak boleh. Ya, misalkan dia lepas satu, kemudian sepatu itu dipakai lagi, ya, lalu dia usap, itu enggak boleh. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, adzabitu as-salisu, ketentuan yang ketiga. Nah, di sini ada pembahasan, ya. Ketika misalkan selesai waktu, sudah selesai waktu ini, kemudian dia masih belum batal wudunya. Ya, selesai waktu, kemudian belum batal wudunya. Baik, mungkin biar lebih jelas gambarannya. Waktu itu yang dibatasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia itu musafir 3 hari 3 malam, kalau mukim 1 hari 1 malam. Taruhlah misalkan 1 hari 1 malam dia sudah selesai. Wah, ini waktunya sudah selesai ini saya, ya sudah nggak boleh ngusap nih. Tapi dia masih punya wudu. Apakah wudunya itu ikut batal ataukah tidak? Dalam artian selesai, misalkan dia selesai jam 7 sudah selesai batas waktu mengusap, tapi dia belum batal. Apakah dia boleh sholat? Ya, apakah sebaliknya dia wajib untuk berwudu lagi? Nah, dalam masalah ini, kalau indal madhab, menurut pendapat dari madhab Hambali, dia tidak diperbolehkan untuk wudunya jadi batal. Ya, wayabtulul wudu'u bintihail muddah. Ya, jadi wudu itu batal dengan sebab selesainya batas waktu yang ditentukan. Ya, walaupun kita tidak menafikan ada pendapat yang lainnya yang menyatakan berbeda. Tapi pendapat dari madzhab Hambali dan juga jumhurul ulama, mayoritas ulama, bahwa apabila dia sudah selesai batas waktunya, wudunya menjadi batal, ya. Ini sudah selesai nih saya, enggak boleh lagi ngusap, tapi kok saya belum batal nih wudunya. Ya, belum kentut, belum apa. Ya, kalau dia sudah selesai batas waktunya, berarti batal. Ya, ini inda jumhurul ulama, menurut mayoritas ulama, di antaranya adalah para ulama Hanabila, para ulama Hambali, dan ini juga diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, juga Syekh Sa'id haslan. Ya, beliau juga mengatakan seperti itu. Walaupun memang sebagian ulama ada yang mengatakan tidak batal, ya, tidak batal, seperti misalkan Ibnu Taimiyah, termasuk juga di syarah ini, di syarah apa itu namanya, Bidayatul Mutafaqin dari Syekh Nur Syahlan, itu beliau mengatakan tidak batal. Kasus yang serupa juga ketika melepas sepatu, ya. Apakah ketika kita melepas sepatu sementara wudunya belum batal dianggap batal apa tidak? Itu pembahasannya sama inda jumhuril ulama, menurut mayoritas ulama wudunya batal. Baik, selanjutnya az-dhabitu salisu, ketentuan yang ketiga, al-muddatu allati yumsahu fiha al-khuf. Ya, al-muddah, batas waktu yang ditentukan yang padanya diperbolehkan untuk mengusap sepatu. Ya, pembahasan kita ketentuan yang ketiga, batas waktu yang ditentukan yang padanya diperbolehkan untuk mengusap sepatu. Ya, untuk orang yang mukim artinya bukan musafir. Ya, nah kita harus perhatikan ini kalimat mukim, musafir. Ya, kalau musafir itu orang yang sedang safar, sedang perjalanan, masih dalam jalan dia. Ya, masih di jalan, belum sampai tempat tujuan, belum sampai tempat singgah, itu musafir. Ya, atau dia masih dikatakan musafir apabila dia melakukan perjalanan kemudian singgah sementara di suatu tempat, ya, dan dia meniatkan kurang dari 4 hari. Dia meniatkan untuk singgah sementara kurang dari 4 hari. Itu masih dihukumi seorang musafir. Ya. Tapi apabila dia berniat, mohon maaf tambah lagi ya, atau dia tidak menentukan waktu. Dia tidak menentukan waktu mau berapa hari singgah di tempat itu. Hal ini dikarenakan berapa harinya tergantung dari hajat di tempat tersebut. Kalau hajat di tempat tersebut selesai dalam waktu kurang dari 4 hari, maka dia akan pulang setelah itu. Tapi kalau misalkan lebih daripada itu, ya misalkan 5 hari atau 10 hari, dia enggak tahu berapa lama hajatnya. Maka ini juga masih dikatakan musafir. Sehingga hukumnya dia masih boleh qasar salat, ya. Kemudian ya hukum-hukum yang lainnya. Ya. Kalau misalkan dia berniat untuk singgah di suatu tempat lebih daripada 4 hari, ya lebih daripada 4 hari, maka dia dikatakan sebagai mukim. Ya, dia dikatakan sebagai mukim. Maka hukum-hukum dia mengikuti hukum mukim, ya. Mengikuti hukum orang yang tinggal setempat. Ya, mohon maaf, mengikuti hukum orang yang tinggal sebagai warga setempat. Kemudian ada istilah namanya mustautin. Kalau mustautin adalah penduduk asli di daerah tersebut. Itu namanya mustautin. Baik ya, saya lanjutkan. Batas waktu yang ditentukan yang padanya diperbolehkan untuk mengusap sepatu, yamsahul muqimu yauman wa lailatan. Orang yang mukim dia mengusap sehari semalam. Wal musafiru salasatu ayamin wa layalihinna. Sementara musafir dia mengusap sebanyak 3 hari 3 malam. Ya, musafir dia mengusap berapa? 3 hari 3 malam. Ya, wa yamsahu al-muqimu yawman wa lailatan wal musafiru salasata ayamin wa layalihinna. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, sehari semalam itu, 3 hari 3 malam itu dimulainya dari kapan? Sehingga dengan itu kita akan mengetahui batas waktu yang ditentukan tadi. Nah, apakah dimulai dari mengusap ataukah dimulai dari batal? Apakah dimulai dari mengusap ataukah dimulai dari batal? Satu contoh misalkan begini, ketika seseorang itu wudu, kemudian selesai wudu dia pakai sepatu. Ya, setelah itu dia batal. Ya kan? Setelah batal dia mau wudu lagi, dia mengusap. Nah, hitungan awalnya itu dari saat dia batal, berarti lebih awal, kan? Atau di saat dia mengusap? Baik, nah dalam masalah ini kalau indal madhab, menurut madhab Hambali, sejak mulai batal. Ya, jadi sejak mulai batal, misalkan dia nih wudu jam 7, kemudian sholat, ya jam 7 malam misalkan, kemudian sholat, lalu pakai sepatu. Jam 8 dia batal, ya batal. Kemudian jam 9 dia mau tidur, dia mau sholat witir. Ya, kemudian setelah itu dia wudu, dia mengusap. Dimulainya dari jam 8 atau jam 9. Kalau indal madhab, menurut madhab Hambali, itu dimulai dari jam 8. Ya, jam 8 malam sampai nanti jam 8 malam lagi. Ya, tapi memang pendapat yang lainnya mengatakan dari mulai mengusap. Kalau dari mulai mengusap berarti jam 9 sampai jam 9 lagi. Ya. Nah, kalau kita misalkan mau cari amannya, ya dari mulai batal. Gitu ya. Jadi ketika misalkan kita sampai jam 8 ini kita batal nih. Tapi kita ngusap jam 9. Kapan lagi kita boleh ngusap? Kalau kita mau cari amannya, khuruj minal khilaf ya, keluar dari perbedaan pendapat, ya udah sampai jam 8 aja. Ya, sampai jam 8 aja. Setelah itu copot tuh sepatu, kemudian kalau kita mau wudu normal. Ya, wudu normal dalam artian wudu memakai atau wudu membasuh kaki gitu ya. Itu cari amannya namanya. Karena memang ada dua pendapat di kalangan ulama dan dalam masalah perbedaan pendapat itu kaidah yang bisa dipakai oleh orang awam adalah al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Ya, yang artinya kita cari jalan amannya. Ya, baik yang mengatakan dari mulai mengusap atau dari mulai batal, ya kalau kita analogikan, kita contohkan dengan jam 8, jam 9 tadi, semua sama-sama mengatakan kalau sampai jam 8 masih boleh. Gitu kan? Maka kita cari amannya. Seperti itu. Ya, startin awalan. Ya, kita lanjutkan bab nawaqidul wudu, bab yang ketujuh, bab nawaqidul wudu, pembatal wudu. Nanti sampai mandi sunnah-sunnah, mandi yang sunnah ya. Ya. Bab nawaqidil wudu, bab pembatal wudu. Wa fihi dhabitani, pada bab ini ada dua ketentuan. Adhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, nawaqidul wudu sittatun, pembatal wudu itu ada 6. Ya. Jadi pembatal wudu ada 6. Yang pertama, al-khariju minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ya, mohon maaf sebelum kita lanjutkan pada bab nawaqidul wudu, ada satu faedah terkait dengan pembahasan mengusap di atas sepatu, yakni mengusap di atas kaos kaki. Ya, ini sama ya, hukumnya sama dengan mengusap di atas sepatu, yaitu namanya al-jawrubain, gitu ya. Baik. Kemudian juga pembahasan yang lainnya adalah al-mashu ala al-jabair. Mengusap jabirah. Jabirah itu pembalut. Pembalut luka, ya, perban, gips gitu ya. Nah, hukumnya bagaimana? Kalau al-jabair, ya, kalau al-jabair ini memiliki hukum yang berbeda. Pembalut-pembalut luka itu memiliki hukum yang berbeda dengan ini. Ya. Pertama, kalau apa itu namanya? Khuf ini khusus untuk kaki. Ya, khuf itu khusus untuk kaki, ini satu. Kemudian, khuf ini yang diusap adalah sebagian besar dari bagian atas sepatu. Ini mungkin tadi yang belum disinggung ya, bagaimana cara mengusapnya. Jadi yang wajib untuk mengusap khuf adalah sebagian besar dari bagian atas sepatu. Ya, jadi dari ujung kaki jari-jari kemudian naik ke atas. Sebagian besar dari bagian atas sepatu itu sudah terusap, maka itu sudah cukup. Ya, jadi tidak perlu misalkan sepatunya itu di suk-suk-suk itu enggak perlu. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan tadi perbandingannya dengan pembalut luka. Ya. Kemudian kalau al-khuf itu memiliki ketentuan berupa boleh diusap kalau dia memakainya dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan sempurna bersuci menggunakan air. Ya. Kemudian juga perbedaannya atau ya sebelum kita sebutkan perbedaan untuk yang jauh-jauh rob kita lihat dulu terkait sepatu ini. Kemudian dari sisi waktu, ada batasan waktu bagi musafir sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi mukim sehari semalam. Nah, kalau jauh rob itu beda. Ya. Kalau khuf itu sepatu hanya di kaki saja tempatnya, tapi kalau jabirah pembalut luka itu sembarang terserah. Yang penting di situ ada luka. Ya, yang penting di situ ada luka. Entah mau di tangan atau mau di kepala, ya, atau di mana, itu enggak masalah. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau jabirah itu dia tidak dipersyaratkan diusap atau bolehnya diusap tidak dipersyaratkan dipakai pada saat suci. Jadi misalkan dia dalam kondisi tidak suci pun boleh itu mengusap jabirah. Ya. Kemudian kalau khuf itu memiliki batas waktu. Kalau jabirah itu tidak, sampai sembuh. Gitu ya. Kemudian dari sisi kalau khuf itu dipersyaratkan dia menutup sebagian besar anggota yang wajib dibasuh dari kaki. Kalau jabirah itu dia hanya diperbolehkan diusap ketika jabirah tersebut menutupi bagian yang ada hajat. Ada hajat, ada kebutuhan untuk ditutup. Jadi misalkan dokter mengatakan, oh ini perbannya memang yang patah tulang itu sampai setengah sini. Tapi dalam ilmu kedokteran itu dia dibutuhkan untuk dikip sampai sini. Nah berarti sampai sini boleh. Kalau misalkan baru sampai sini saja, kok dia mengatakan, Pak saya maunya sampai sini. Dokternya bilang, ya enggak sampai sini aja udah cukup, saya maunya sampai sini. Nah itu enggak boleh untuk diusap. Seperti itu ya. Jadi bagian yang tertutup itu enggak sah. Kenapa? Karena dia sudah melebihi bagian yang dibutuhkan. Seperti itu. Ini perbedaan antara jabirah dengan khuf ya. Kemudian juga perbedaan yang satu, yang lainnya. Jabirah ini untuk area yang diusap adalah keseluruhan. Adalah keseluruhan dari jabirah itu. Misalkan ini perban dari sini sampai sini. Maka semuanya, bagian atas, bagian samping, bagian bawah itu harus diusap semua. Ya. Beda kalau khuf ya kan? Kalau khuf itu cukup bagian yang cukup sebagian besar sepatu bagian atas. Seperti itu, ya. Nanti insyaallah di grup saya tulis detailnya ya. Insyaallah masalah itu perbedaan antara mengusap khuf dengan mengusap jabirah. Kemudian juga di antaranya adalah mengusap imamah. Mengusap imamah. Nah, kalau imamah ini dia boleh diusap. Ya, dengan ketentuan imamah tersebut pertama muhannakah. Ya, imamah yang muhannakah itu imamah yang bagaimana? Imamah yang muhannakah itu adalah imamah yang dililitkan ke leher. Ya, imamah yang dililitkan ke leher. Itu namanya imamah yang muhannakah. Ya, seperti misalkan kalau kita lihat imamah dipakai kemudian di bagian lehernya itu dililitkan di leher, itu kan ada itu model itu. Coba nanti dicari imamah yang muhannakah bagi bahasa Arab. Gambarnya kayak gitu. Ya, kemudian ada namanya imamah yang memiliki dawaib. Ya, dawaib itu seperti ekor. Seperti ekor. Du'abah, mohon maaf ya. Dhatu du'abah. Imamah yang dhatu du'abah, memiliki ekor. Jadi ada bagian belakang yang di ada bagian ujung yang dibiarkan tercurai ke belakang. Ya, sehingga imamah para apa itu namanya para pangeran gitu ya, yang di Saudi gitu, yang cukup sekedar disampirkan itu tidak boleh untuk diusap. Jadi jangan kita terperdaya dengan kalimat oh mengusap imamah berarti sebetulnya gua nganggu imamah itu boleh diusap, itu tidak. Tapi imamah yang muhannaka dan itu du'aba. Karena apa? Ada unsur kesulitan. Ada unsur kesulitan. Ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan masalah pengusapannya, terkait dengan masalah apa? Pengusapannya. Ya, tadi imamah ya sudah ya. Kemudian khimar nih, yang belum. Khimar itu kerudung. Kerudung yang dipakai perempuan itu juga boleh untuk diusap. Ya, boleh untuk diusap. Ya, dengan ketentuan mudaran tahta al-halq. Ya, dia dikelilingkan kerudungnya itu dikelilingkan di bawah kerongkongan. Artinya bagian sini itu enggak terbuka gitu loh. Sulit. Ya, seperti jilbab-jilbab yang dipakai sekarang itu. Beda kalau misalkan itu zaman dulu katanya orang pakai jilbab tapi di apa? Di taruh di atas kepala kemudian lehernya masih kelihatan. Nah, itu enggak bisa. Ya, ini harus mudaron tahta al-halq. Ya, dia dikelilingkan di bawah ini halq. Ya, di bawah kerongkongan ini. Ya, jadi di misalkan wanita zaman dahulu mungkin kerudungnya kan enggak seperti sekarang. Ya. Sekarang kan dijahit kan langsung kan, jadi langsungan gitu. Tapi kan ada kerudung yang enggak langsungan. Ya, ada kerudung yang tidak langsungan. Jadi dari atas kemudian di harus dililitkan, harus ditempelkan. Ya, jadi bagian sini tertutup. Nah, itu diperbolehkan. Apa itu ketentuan kerudung yang boleh diusap. Baik. Sehingga kalau kita lihat dari pemaparan tadi antara khuf ini boleh diusap kalau menutupi sebagian besar area yang wajib dibasuh dari kaki. Kalau jabirah, apa tadi jabirah? Pembalut luka itu kalau dia menutup mahalul hajat. Ya, area yang dibutuhkan untuk ditutup. Kalau imamah ya, itu imamah yang boleh untuk diusap adalah imamah yang secara kebiasaan itu menutup bagian tersebut. Ya. Jadi orang pakai imamah itu nutup yang mana saja gitu loh. Orang pakai imamah itu nutup yang mana saja. Biasanya kalau orang pakai imamah ya nutupnya bagian sini. Bagian telinga kelihatan gitu loh. Ya, jadi kalau seperti itu sudah memenuhi syarat. Ya, kalau misalkan kok orang pakai imamah, katanya pakai imamah tapi imamahnya itu bagian separuh kepalanya kelihatan. Ini enggak umum. Ya. Namanya orang pakai imamah itu umumnya yang menutup bagian sini. Nah, ini yang diperbolehkan diusap. Kalau misalkan dia pakai imamah yang enggak umum, ya imamahnya di bagian belakang sini, ya, atau imamahnya bagian miring sini, wah tak usap itu enggak bisa. Seperti itu ya. Nah, adapun khimar atau kerudung, ketentuannya dia adalah yang menutup kepala dan diputarkan di bawah kerongkongan. Artinya betul-betul menutup. Baik, sekarang yang diusap. Yang diusap, ya. Kalau khuf itu bagian besarnya, sebagian besar dari bagian atas itu khuf. Ya. Adapun imamah itu aksaru dawa'iril imamah, sebagian besar dari lilitan imamah. ya, sebagian besar dari lilitan imamah. Imamah itu kan dililitkan itu. Jadi kalau jenengan lihat imamah itu cara pakainya dililitkan, diputar-putarkan. Lah ini sebagian besar lilitan ini diusap. Jadi mengusap imamah itu tidak harus imamahnya itu di usap-usap itu enggak. Sebagian besar lilitan itu kan lilitan. Coba jenengan lihat imamahnya di Ponegoro, Pangeran di Ponegoro. Ya. Itu yang imamah Dudu Abah itu, kalau imam di Ponegoro itu kan bagian belakangnya ada ekornya. Seperti itu. Nah, adapun Jabirah itu semuanya. Ya, Jabirah itu semuanya. Ya. Termasuk juga kalau kerudung itu sebagian besarnya. Baik itu ya, dan kerudung ini dia boleh diusap ya, karena memang sulit untuk melepasnya. Terutamanya sekali di tempat terbuka. Ya, di tempat terbuka mau wudu enggak bisa, ada laki-laki, nah itu enggak perlu untuk membuka kepalanya. Baik, kemudian selanjutnya bab nawaqidul wudu, bab pembatal wudu. Yang pertama, kata penulis wa fihi dhabitani, pada bab ini ada dua ketentuan. Adhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, nawaqidul wudu sittatun, pembatal wudu itu ada sittah. Ada enam. Al kharijum minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan. Ya, yang keluar dari dua jalan ya, ini dari kubul ataupun dari dubur. Nah, yang keluar dari dua jalan ini ada dua macam. Yang pertama, keluar dari dua jalan dalam artian suatu hal yang biasa keluar. Kencing, kemudian kentut ya. Kemudian buang air besar, itu yang biasa keluar. Nah, kemudian yang kedua, jenis yang keluar yang kedua adalah yang tidak biasa. Misalkan keluar rambut, ya. Misalkan mohon maaf ini keluar cacing, kerawitan kayak gitu kan. Lah ini kan dia keluar dari salah satu dari dua jalan. Maka entah yang normal, yang biasa atau yang tidak biasa keluar, ini semuanya membatalkan wudu. Gitu ya. Yang kedua, zawalul aqli au taghtiyatuhu. Hilangnya akal. Autaktiyatuhu atau tertutupi, atau mungkin bahasa yang lebih mudah untuk kita pahami, hilang kesadaran gitu ya, hilang kesadaran. Biikmain, karena sebab ikma, pingsan. Au naumin mustaghriqin, atau tidur yang nyenyak. Nah, ini membatalkan wudu. Jadi kalau kita hilang kesadaran atau tertutupi kesadaran kita, ya mananya sama hilang kesadaran, dengan sebab ikma, yaitu pingsan, atau dengan sebab naumun mustagrik, tidur yang nyenyak, maka ini membatalkan wudu. Kalau tidurnya tidak nyenyak, maka ini tidak membatalkan wudu. Di antara yang menunjukkan akan hal itu adalah kisah para sahabat yang dahulu mereka itu menunggu waktu isya sampai tertunduk kepala mereka dan sampai mendengkur. Ya. Tapi setelah iqamah mereka langsung berdiri dan sholat tidak berwudu. Seandainya itu membatalkan, tidur model seperti itu membatalkan, maka ini tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menegur mereka. Ya. Kemudian tidur yang dikatakan membatalkan wudu tadi adalah tidur yang nyenyak. Ya, bagaimana tidur yang nyenyak itu? Nah, diterangkan di sini oleh Syekh Nur bin Syahlan, hafizahullah taala, bahwa tidur yang nyenyak itu seandainya kita ingatkan dia, seperti dikatakan oleh saya di sini, idza nudiya alaihi la yantabih, kalau dia dipanggil la yantabih, dia tidak langsung sadar ya, wala yasma wala yafham ma yahdusu, dia tidak mendengar, tidak memahami apa yang terjadi. Kalau misalkan dia masih mendengar walaupun enggak jelas, ya itu belum tidur mustaqrik. Contohnya misalkan tidurnya orang-orang yang mendengarkan khutbah Jumat. Nah, ini biasanya itu. Ya, orang khutbah Jumat, nah itu paling nikmat ngantuk itu biasanya pada saat khutbah Jumat. Nah, apakah ini membatalkan wudu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidurnya tidak mustaqrik, tidak nyenyak. Sebagai bukti dia masih mendengar khutbah dari imam. Ya, walaupun enggak jelas imamnya ngomong apa, dia masih dengar. Kemudian sebagai bukti, ketika iqamah pasti dia bangun. Ya, ketika iqamah pasti dia bangun. Artinya orang itu seandainya saat dia ngantuk diingatkan, ditegur, dipanggil, dia akan bangun. Gitu ya. Beda halnya kalau misalkan orang Jumatan kemudian iqomah, dia masih tidur ya, sampai selesai sholat, sampai bubar semua orang yang ada di masjid, dia masih tidur, berarti dia tidurnya nyenyak, itu sudah batal wudhunya. Kemudian yang ketiga, mashul farji bibatinil kaf, mengusap kemaluan dengan menggunakan batinul kaf ya, telapak tangan bagian dalam. Nah ini, kalau zahirul kaf itu yang sini, kalau batinul kaf itu yang sini, yang dalam gitu ya. Kemudian selanjutnya, aklu lahmil ibili, makan daging unta, ini juga membatalkan wudu. Kemudian yang kelima, iltiqa'u al-khitanaini, bertemunya dua khitan, mohon maaf ini berhubungan biologis ya. Dan yang keenam adalah ar-riddatu, ar-riddah, murtad. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, yahrumu 'alal muhditsi hadatan aswara salatatun. Ya. Diharamkan bagi orang yang berhadas dengan hadas asghar tiga perkara. Ya, jadi kalau orang hadas asghar itu diharamkan melakukan tiga perkara. Nah, hadas asghar, hadas yang bagaimana? Ya, hadas yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Itu hadas asghar. Ya. Dan nanti kalau mewajibkan untuk mandi itu hadas akbar. Jadi kalau mewajibkan untuk berwudu itu namanya hadas asghar. Ya, seperti tadi misalkan keluar ya hal-hal yang mewajibkan untuk berwudu berarti nawaqidul wudu kan, pembatal wudu. Yang keluar dari dua jalan, enggak sadar, kemudian apa itu namanya? Mengusap kemaluan dengan tangan, telapak tangan bagian dalam, itu namanya hadas asghar. Dan seterusnya tadi. Kalau iltiqa al-khitana ini itu maksudnya hadas akbar. Karena dia selain mewajibkan wudu juga mewajibkan mandi. Gitu ya. Riddah murtad juga sama, hadas akbar. Karena ketika dia misalkan masuk Islam lagi, maka dia harus mandi. Seperti itu. Kalau makan daging unta, hadas asghar. Ya, jadi dari 6 pembatal ini hampir semuanya hadas asghar. Karena hadas asghar pengertiannya adalah yang mewajibkan untuk wudu. Kalau orang tanya, itu berarti ini ketemunya dua khitan hadas asghar? Tidak. Kenapa? Karena ketemunya dua khitan itu yakni jima, itu juga mewajibkan mandi. Seperti itu. Demikian pula murtad. Tiga perkara yang diharamkan bagi orang yang hadas asghar. Pertama, as-salatu, salat. Ya. Kemudian yang kedua, at-tawafu, tawaf. Jadi kalau tawaf dia ada hadas asghar, batal, haram bagi dia untuk bertawaf. Kemudian yang ketiga, mashul mushaf, ya. Mengusap mushaf. Ya, menyentuh mushaf itu juga bagi orang yang hadas asghar itu haram. Dan yang dimaksudkan dengan mushaf adalah Al-Qur'an. Ya, maka kalau itu tafsir itu tidak masalah. Atau misalkan Al-Qur'an terjemah itu tidak masalah. Ya, misalkan dia punya tafsir, dia enggak berwudu, batal wudunya, boleh enggak menyentuh tafsir? Boleh. Ya. Boleh enggak menyentuh mushaf terjemah? Boleh. Yang enggak boleh adalah mushaf Al-Qur'an. Nah, kalau dia mau menyentuh diperbolehkan dengan ha'il atau dengan penghalang. Ya, penghalang antara tangan dia dengan mushaf. Itu pun ha'ilnya bukan berupa sampul yang bersatu dengan mushaf. Misalkan dia memakai sarung tangan, memakai kain, seperti itu. Itu baru diperbolehkan. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, babul ghusli, bab mandi. Wa fihi khamsatu dawabit. Wafihi khamsatu dawabito. Pada bab ini ada lima ketentuan. Pada bab ini ada lima ketentuan. Adzabitul awwalu, ketentuan yang pertama, mujibatul ghusli khamsatun. Yang mewajibkan mandi itu ada khamsah, ada lima. Yang pertama, khurujul mani, keluarnya mani. Ya, yang pertama keluarnya mani. Dan keluarnya mani ini ada dua kondisi. Yang pertama kondisi sadar dan yang kedua kondisi tidak sadar. Pada saat kondisi sadar dipersyaratkan padanya ayakuna bisyahwatin, ada syahwat. Satu. Wabidifkin, yang kedua memancar. Maninya itu memancar. Dan yang ketiga wa ayyakuna min makhrajihi, keluar dari tempat keluarnya. Nah, ini kalau sadar ya. Jadi keluarnya mani yang mewajibkan mandi ketika dalam kondisi sadar dipersyaratkan tiga hal. Harus dengan syahwat. Yang kedua, di satu sisi harus dengan dif, memancar air maninya. Kemudian yang ketiga harus keluar dari tempat keluarnya. Ya, seandainya tidak ada syahwat maka tidak wajib mandi. Ya, seperti misalkan seseorang yang sakit ya. Seseorang yang sakit. Atau misalkan seseorang yang dalam kondisi sangat dingin. Ya, keluar itu. Ya, tapi enggak ada syahwat. Enggak ada syahwat, kondisinya sangat dingin. Termasuk juga mohon maaf misalkan habis berhubungan kemudian setelah itu mandi ya, setelah mandi keluar lagi tetesan mani ya, belum tuntas gitu ya, keluar tetesan mani ya, dipegang itu memang mani gitu loh, dipegang itu memang mani, apakah dia wajib mandi lagi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena saat itu keluar tidak dengan syahwat. Kemudian syarat yang kedua bidifkin, dengan memancar. Ya, bidifkin dengan memancar. Kemudian ayyakuna min makhrajihi, keluar dari tempat keluarnya. Ya, maksudnya misalkan dia itu dalam kondisi sadar dioperasi. Ya, kemudian setelah itu keluar air mani dari tulang sulbinya misalkan. Maka ini tidak mewajibkan dia untuk mandi. Jadi tiga syarat ini, ada syahwat, bidifkin dengan memancar dan keluar dari tempat keluarnya. Nah, adapun kalau orang yang tertidur tidak dipersyaratkan adanya syahwat, tidak pula memancar. Yang penting dia keluar dari tempat keluarnya, dia sudah wajib mandi. Jadi ada bukti. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, "Na'am idza ra'atil ma." Ya, ketika Nabi ditanya tentang oleh seorang wanita, apakah wanita itu juga bisa ihtilam? Nabi mengatakan iya, apabila dia melihat air. Jadi sekedar melihat air, walaupun dia tidak merasa nikmat, gitu ya, maka wajib bagi dia untuk mandi. Kemudian selanjutnya, iltiqa'u al-khitanaini, bertemunya dua khitan. Kata Nabi, iltaqa al-khitanani, ya, faqad wajib al-ghuslu, apabila dua khitan itu bertemu, maka wajib untuk mandi. Ya. Fa illam yunzil, walaupun tidak inzal, walaupun tidak, mohon maaf, ejakulasi. Ya. Bahkan ulama mengatakan, mohon maaf ini ya, sekedar dimasukkan kepala zakar ke kemaluan wanita, maka ini sudah wajib untuk mandi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, khuruju damil haid, keluarnya darah haid, itu juga mewajibkan mandi ketika darah haid sudah terhenti. Dan nanti insyaallah ada pembahasan lagi tentang masalah ini. Kemudian yang keempat, khuruju damin nifas, keluarnya darah nifas, ya. Ini juga sama, wajib mandi ketika nifas sudah selesai. Kemudian yang kelima, ini juga nanti ada pembahasannya. Yang kelima, islamul kafiri, islamnya orang kafir. Artinya orang kafir masuk Islam ya, orang kafir yang baru masuk Islam, itu wajib untuk mandi. Dan pertama yang dia lakukan adalah mengucap syahadat dulu. Ya, yang pertama yang dia lakukan adalah mengucap syahadat dulu. Setelah mengusap syahadat, dia masuk Islam, baru setelah itu dia mandi. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, syurutu sihhatil ghusli sab'atun. Syarat sahnya mandi ada 7. Syarat sahnya mandi ada 7. Yang pertama, inqita'u ma yujibuhu. Terhentinya sesuatu yang mewajibkan mandi. Ya, terhentinya sesuatu yang mewajibkan mandi. Kemudian selanjutnya yang kedua, an-niyatu, niat. Artinya terhentinya sesuatu yang mewajibkan mandi. Tadi di atas misalkan keluar mani, maninya sudah selesai. Ya, masih keluar mani dia mandi enggak sah. Ya. atau misalkan keluarnya darah haid, sudah selesai ini. Tadi mewajibkan dia mandi, keluar darah haidnya. Darah haidnya itu sudah selesai keluar. Ya, sudah berhenti gitu ya. Dan nanti ada pembahasan insyaallah ya permasalahan ini. Kalau misalkan dia masih dalam kondisi haid, nah enggak sah dia mandi. Kemudian yang kedua niat, niyatu niat. Ya, niat itu adalah al-azmu. Keinginan kuat untuk melakukan suatu amalan, itu namanya niat. Ya, dan niat itu dilakukan sebelum dia beramal. Ya, makanya sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa kalau dia memiliki keinginan yang dilakukan agak jauh dari perbuatannya, artinya keinginan itu beberapa waktu, baru setelah itu dia melakukan keinginannya, keinginan tersebut dikatakan azm saja. Adapun biar bisa dikatakan niat, al-azmu qubail al-amali. Azm, keinginan kuat yang dilakukan mendekati perbuatan yang mau dia lakukan. Sehingga misalkan dia mau mandi, yang niatkan mendekati mandi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, al-islamu, Islam. Islam, ya. Makanya kalau dia itu belum masuk Islam, tidak sah mandinya. Ya, makanya tadi kan dikatakan apa? Dia mengucapkan syahadat dulu, baru setelah itu apa? Islam. Kemudian yang kelima, at-tamyiz. Tamyiz itu orang yang bisa membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Dan kemarin sudah kita terangkan agak panjang masalah ini. Ya, nanti bisa dilihat lagi. Kemudian yang keenam, al-ma'u tahur. Syarat yang keenam, dia menggunakan air yang tahur. Air yang suci lagi mensucikan. Ya. Kemudian yang ketujuh, izalatu ma yamna'u wusulahu. Ya. Menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ya. Menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Dan ini juga sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Az-zabitu salisu, ketentuan yang ketiga, fardul ghusli wahidun. Wajibnya mandi atau hal yang wajib atau kewajiban saat mandi ada satu. Jadi saat mandi itu kewajiban kita berapa? Cuman satu aja. Apa itu? Ta'mimul badani bil ma'i, membasuh seluruh tubuh dengan air. Membasuh seluruh tubuh dengan air. Jadi misalkan kita niat hujan-hujanan ya. Hujan-hujanan kemudian semuanya anggota tubuh sudah kena semua air, itu sudah sah. Ya, itu sudah sah. Baik. Adzabitu rabi'u, ketentuan yang keempat, sunanul ghusli sab'un. Sunnah-sunnah pada saat mandi ada 7. Sunnah-sunnah saat mandi ada 7. Hal yang disunahkan saat kita mandi wajib itu ada 7. Yang pertama, izalatu ma lawasahu min adha. Menghilangkan segala hal yang mengotorinya, berupa hal-hal yang dianggap kotor dan menjijikkan. Al-adha dalam permasalahan ini seperti misalkan air mani. Ya, air mani. Air mani itu enggak najis itu. Air mani itu suci. Tapi kan menjijikkan gitu kan. Nah, maka ini di antara sunnah adalah menghilangkannya. Yang kedua, al-wudu qablahu wa tarkur rijlaini. Wudu sebelumnya dan meninggalkan kedua kaki. Artinya wudu secara sempurna, tapi untuk bagian kaki itu ditinggalkan, jangan diusap dulu. Maksudnya seperti itu. Jangan dibasuh dulu. Kapan basuhnya? Basuhnya nanti setelah selesai. Ya. Dan dalam masalah ini apa itu namanya? Seseorang bisa melakukan satu dari tiga hal. Ya. Seperti yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Tashhirul Ilmam, ya. Fi fiqhil hadits min bulughil maram, beliau mengatakan dia bisa berwudu dengan sempurna termasuk kakinya. Karena memang ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Ya, hadis Aisyah seingat saya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi janabah, ya di antara yang beliau lakukan adalah tawadhu'a wudu'ahu lis-shalah. Beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Ini berarti wudu sempurna. Gitu ya. Baik, ini pertama. Jadi dia wudu sempurna termasuk kaki juga dibasuh. Yang kedua dia meninggalkan kaki tidak dibasuh di awal saat wudu untuk sholat, untuk mandi tadi, tapi dia mengusap nanti di belakang. Ini hadis Maimunah. Ini bisa dilakukan sebagaimana disebutkan di sini. Wudu sebelumnya dan meninggalkan kedua kaki, tidak dibasuh terlebih dahulu. Dan dia bisa melakukan dua-duanya. Ya, dia bisa melakukan dua-duanya. Di depan dia basuh, di belakang juga bisa dia basuh. Kemudian yang ketiga, ghuslul a'dha'i salatan, membasuh anggota tubuh sebanyak 3 kali. Nah, ini di antara sunnah. Jadi yang wajib itu sekali. Ya, ya. Mungkin beda ya dengan mandinya orang Indonesia, terutama orang Pantura sini. Ya, karena mandinya itu nikmat ya, seger gitu. Ya, tapi kalau misalkan kita di Dieng misalkan, yaitu kadang airnya enggak hangat, sekali aja gebyur udah cukup lah gitu. Seperti itu. Memang untuk mandi wajib itu sekali yang wajib. Sekali itu hitungannya kalau dia sudah mengenai seluruh tubuh. Baru setelah itu yang dua kali juga sama, yang kali yang ketiga juga sama. Tapi kalau misalkan sekali yang separuh itu belum dihitung dua kali berarti. Yang keempat, at-tayamun. At-tayamun itu diantara sunnah adalah at-tayamun. Tayamun ini mendahulukan sebelah kanan. Jadi mendahulukan membasuh sebelah kanan. Ya. Kemudian yang kelima, diantara sunnah adalah al-mu'alah. Al-mu'alah itu artinya bersambung, berkesinambungan tanpa ada jeda. Nah, ini yang kemarin kita sampaikan, yang berbeda antara wudu dengan mandi. Kalau mu'alah dalam wudu itu fardu, harus. Ya. Kalau misalkan dia tidak mu'alah, tidak bersambung. Ya. Nah, bagaimana sih untuk melihat bersambung atau tidak bersambungnya? Jeda lama. Ya. Yang diantara indikatornya adalah anggota sebelumnya yang dibasuh itu sudah kering. Ya, anggota sebelumnya yang dibasuh itu sudah kering. Nah, di sini kalau untuk wudu, mualah itu wajib. Ya, asar atau pengaruhnya bagaimana? Kalau tidak mualah, tidak sah wudunya. Ya, pengaruhnya di situ karena mualah wajib. Ya, seperti yang kita gambarkan kemarin, misalkan dia cuci muka lama, mukanya udah mulai mengering, baru setelah itu dia cuci tangan, tidak sah dia. Dia harus wudu dari awal. Tapi kalau mandi, mualah ini dimasukkan ke sunnah, tidak dimasukkan ke yang wajib. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya begini, seandainya dia mandi, kemudian ada bagian tubuh yang belum terkena, ya, kemudian dia sudah keluar dan sudah kering, ya, kemudian misalkan ketutup apa gitu, tempelan misalkan, wah ini ternyata saya belum kena ini, lah ini cukup dibasuh aja itu, guyur aja, bagian yang tidak kena, wudunya udah sah, mandinya udah sah. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu ada bagian yang tidak terkena, ya, kemudian sudah kering kita sadar, kita harus wudu dari awal. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada orang yang berwudu ada bagian lum'ah, ya, bagian seujung kuku kayak ini, sekuku kayak ini, tidak terkena air, ya, sudah mengering juga, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk wudu lagi. Kenapa? Karena jaraknya lama. Jaraknya lama itu apa? Dia wudu dari rumah, kemudian ke masjid, sholat, baru setelah selesai sholat, diketahui seperti itu. Ternyata ada bagian yang tidak terkena air. Baik, seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan dia sholat, sudah sholat. Dia mandi nih, sudah selesai, dia janabah, mandi. Kemudian dia sholat, dengan asumsi mandi, sudah selesai mandi. Nah, ternyata setelah sholat dia sadar. Dia sadar ada yang belum terkena. Nah, jawabannya apakah dia mandi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mualah itu sunnah. Cukup dia guyur saja. Tapi sholatnya harus dia ulang. Ya, sholatnya harus dia ulang. Kenapa sholatnya dia harus dia ulang? Karena dia sholat dalam keadaan tidak bersuci. Ya, nah sekarang masalah mandi, masalah niat. Tadi niat belum ya? Nah, niat tadi ya, nanti saya susulkan setelah selesai ini. Adalku sekarang, adalku itu menggosok, ini juga diantara sunnah, menggosok anggota yang dibasuh. Yang ketujuh, ghuslu ar-rijlaini bimakanin akhar, membasuh kedua kaki di tempat lain, ya, membasuh kedua kaki di tempat lain. Nah, kemudian tadi masalah niat, mungkin saya perlu detailkan. Ya, disebutkan dalam kitab Ta'hil Fiqih ya, Syekh Dr. Amir Bahjat ya, beliau mengatakan idza nawaraf al hadatsaini yartafi'an, kalau dia meniatkan ya saat mandi itu ya, mandi janabah itu, kalau dia meniatkan mengangkat dua hadats, maka kedua hadats ini terangkat. Jadi dia enggak wudu itu, dia enggak wudu, dia meniatkan mengangkat dua hadats. Ya, kan tadi kan sunah wudu dulu kan. Sekarang dia enggak wudu. Yang penting dia mau basuh aja semua tubuhnya. Nah, kan sekarang pertanyaan setelah mandi boleh enggak saya sholat? Saya tadi enggak wudu gitu kan. Nah, di sini saya mengatakan kalau dia meniatkan mengangkat dua hadas sekaligus, maka kedua hadas ini terangkat. Ya, walaupun cuma mandi aja. Ya. Kemudian yang kedua, nawarofal hadat mutlaqan yurtafa'an atau yartafi'an. Dia meniatkan mengangkat hadas secara mutlak. Niatnya dalam hati mandi itu apa? Mengangkat hadas. Dia tidak mengatakan hadas azgor atau hadas akbar, maka keduanya juga terangkat. Ya. Kalau dia meniatkan untuk mengangkat hadas akbar saja, ya. Kalau dia meniatkan mengangkat hadas akbar saja, dia mandi niatannya apa? Biar hadas akbarnya hilang. Yartafi' al hadatul akbaru faqat. Yang terangkat hanya hadas akbar saja. Maka setelah selesai mandi dia berwudu. Jadi ini tergantung niatnya. Kalau dia niatnya mandi, dia kan tanpa wudu dia. Dia niatnya mandi, ya. Tapi dia niatnya adalah mengangkat dua hadas sekaligus. Maka berarti dua hadas ini terangkat. Kalau dia niatnya itu mengangkat hadas secara mutlak, artinya tidak mengatakan hadas akbar atau hadas asghar, tidak menentukan hadas akbar atau hadas asghar, maka keduanya juga terangkat. Kalau dia meniatkan untuk mengangkat hadas akbar saja, yang terangkat hanya hadas akbar saja. Seperti itu. Ini perihal niat. Yang terakhir, adzabitul khamis, ketentuan yang kelima. Al-aqsal al-mustahabbah tis'ah. Mandi yang disunahkan itu ada tujuh, ada sembilan. Mandi yang disunahkan itu ada sembilan. Nah ini ada faedah juga nih, karena penting saya sebutin. Ketika orang berwudu, ya, ketika orang berwudu, ya, kemudian dia kan basuh tangan kan, basuh muka, ya, dia basuh tangan, dia basuh muka, kemudian dia juga basuh kaki. Pertanyaannya saat mandi, apakah dia perlu untuk ngulang basuh tangan? Ya. Kalau dia basuh kepala, iya, karena kepala nggak dibasuh pada saat wudhu kan, kepala kan diusap. Jadi mengusap itu tidak bisa menggantikan posisi membasuh. Jelas ya. Jadi misalkan orang gini, Pak. dia wudhu itu kan, kalau ini kan dibasuh itu kan ada air yang mengalir. Tapi dia nggak basuh dia. Dia cuma ambil air dari keran kemudian begini, itu nggak sah dia. Jadi mengusap tidak menggantikan posisi membasuh. Ya. Tapi membasuh itu bisa menggantikan posisi mengusap. Seperti yang kita dapatkan, ini kan kepala diusap. Bagaimana kalau kepalanya enggak diusap tapi dibasuh? Kayak sebagian kawan-kawan kita itu kan kalau wudu kan di ambil air dibasuh kan? Nah, itu sah. Nah, itu diperbolehkan pendapatil ulama menurut sebagian ulama. Baik, nah sekarang kalau kita berwudu nih, kita udah ngusap tangan. Apakah nanti saat mandi kita wajib untuk mengusap tangan lagi? Nah ini pembahasannya menarik. Kalau dia meniatkan dengan wudunya untuk mengangkat janabah, ya. Kalau dia meniatkan wudunya untuk mengangkat janabah, ya. Atau hadas asghar, saya ulang, kalau dia meniatkan berwudu itu untuk menghilangkan janabah atau menghilangkan hadas asghar, maka ya, maka la yalzamuhu ghuslul a'dha ya wa wudhu'u marrah ukhra. Jadi kalau misalkan dia saat berwudu niatannya apa? Niatannya janabah. Niatannya apa? Mengangkat hadas asghar. Jadi dia mulai niat saat itu. maka enggak perlu lagi untuk membasuh tangan saat dia mandi nanti. Tapi kalau dia niatnya menjalankan sunnah, kenapa kok wudu dulu? Jalanin sunnah, sunnah mandi janabah. Nah, maka dia harus membasuh. Dia harus membasuh lagi saat dia nanti mandi. Jadi artinya membasuh tangan saat wudu tadi tidak sah kalau dia niatannya ingin menjalankan sunnah saja dengan wudunya. Baik, nah sekarang adzabitul khamis, ketentuan yang kelima, al-aghsal al-mustahabbah tis'ah. Mandi yang disunahkan itu ada 9. Yang pertama, ghuslul jum'ah, mandi Jumat. Ya. Nabi SAW mengatakan ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah ihtilam. Kalau kita berpatokan pada hadis ini saja, maka mandi Jumat wajib. Tapi ada hadis yang lainnya mengatakan man tawaddoa yaumal jum'ah fa biha wa ni'mat. Siapa yang berwudu pada hari Jumat untuk sholat Jumat, maka itu sudah mendapatkan kenikmatan. Waman iktasala, dan siapa yang mandi, fal ghusl afdal, maka mandi itu lebih afdal. Ya. Dan mandi Jumat ini dimulai setelah fajar yang kedua, yakni setelah subuh. Jadi setelah masuk subuh itu dimulailah kesunahan mandi Jumat. Ya. Kemudian apa itu namanya, yang afdol mandi Jumat adalah mendekati berangkat Jumatan. Ini yang afdol, mendekati berangkat Jumatan. Cuman ada qaul atau pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau dia itu baunya tidak enak dan bisa mengganggu orang lain pada saat Jumatan, itu wajib bagi dia untuk mandi. Bukan karena masalah mandi Jumatnya, tapi karena mengganggu orang lain. Yang kedua, man ghassala mayyitan, siapa yang memandikan mayit. Ya. Siapa yang memandikan mayit, ini adalah sunnah bagi dia untuk mandi. Ya, dan kesunahan mandi karena memandikan mayit itu sampai akhir hari. Jadi misalkan dia memandikan mayit, ya, memandikan mayit jam apa itu namanya? Jam 7 pagi misalkan. Nah, dia belum sempat untuk mandi sunnah memandikan mayit, mandi sunnah karena memandikan mayit, kecuali setelah sebelum maghrib, maka setelah sebelum maghrib pun dia tetap disunahkan untuk itu. Kemudian yang ketiga, lil idain, mandi untuk sholat id, idul fitri atau idul adha. Yang keempat, lil igma, karena setelah pingsan, karena setelah pingsan. Yang kelima, lil junun, mandi karena gila. Kemudian yang keenam, al-mustahadhatu li kulli salatin, mandinya orang yang mustahadhah untuk setiap salat. Nanti ada pembahasannya istihadhah itu di pembahasan haid nanti. Jadi setiap dia mau salat, dia salat, atau setiap dia salat dia apa? Mandi sunnah bagi mustahadhah. Kemudian yang ketujuh, mandi untuk ihram, lil ihram. Ya, mandi untuk ihram. Maksudnya mandi untuk ihram adalah sebelum dia memakai pakaian ihram, sebelum dia masuk, sebelum dia berniat untuk masuk di manasik, sunnah bagi dia untuk mandi terlebih dahulu. Ya, jadi maksud dari mandi untuk ihram adalah sebelum dia memakai baju ihram, sebelum dia berniat untuk masuk ke manasik, mau haji, misalkan haji-haji apa, atau masuk umroh, seperti itu. Kemudian selanjutnya lidukhuli Makkah, karena dia masuk Makkah. Disunahkan juga kalau orang mau masuk Makkah untuk mandi, ya. Kemudian yang kesembilan, lil wukuf bi Arafah. Disunahkan mandi untuk wakaf, untuk wukuf di Arafah. Ini salah ya, bukan wakaf, ini salah cetak nih. Mandi untuk wukuf di Arafah. Ya. Wallahu taala alamu bisawab. Untuk pertemuan yang ketiga sampai di sini, insyaallah nanti kita akan masuk bab tayamum. Dan yang sudah kita share di apa, di mana, di Telegram, itu bisa dibaca terlebih dahulu. Nanti penjelasannya insyaallah kita akan jelaskan sore hari nanti jam 4 ya, insyaallah nanti jam 4, karena ini hari Kamis ya. Jadi selain hari-hari yang itu, yang Selasa, kemudian Jumat dan Rabu yang terjadwal, itu jam 4 sampai jam 5 insyaallah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.